ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة من رحمتي رحمني ورحمكم الله، kita kembali melanjutkan pelajaran tafsir kita di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya dan di kajian tafsir kita. Sudah kita selesaikan surah Al-Fatihah, maka sekarang kita masuk pada surah pertama dari juz 30, yaitu surah An-Naba. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. عما يتساءلون، tentang apa mereka saling bertanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan ayat tersebut, yakni amma yatasaalu haula, yakni tentang apakah mereka orang-orang itu saling mempertanyakan. ثم أجاب الله عز وجل عن هذا السؤال، maka kemudian Allah عز وجل menjawab pertanyaan ini. فقال، maka Allah berfirman: عن النبأ العظيم، mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Ya, عن النبأ العظيم, tentang berita yang besar. Berita yang besar yang dimaksudkan di sini apa? Hadza nabaru huwa ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-bayyinat wal huda. Berita yang besar yang dimaksudkan adalah berita berupa segala apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa segala penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Ya, jadi dia segala apa yang dibawa oleh Nabi, semua itu adalah berita yang besar yang oleh mereka dipertanyakan. Terkhusus la siyama la ja'a bihi min al-akhbar al-yawm al-akhir wal ba'd wal najah. Terkhusus yaitu berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa berita-berita tentang yaumul akhir, tentang hari kiamat, tentang adanya hari kebangkitan, tentang hari pembalasan. Itu artinya tafsir dari berita yang besar tadi itu mencakup segala apa yang dibawa oleh Nabi, tapi secara khusus yaitu berita dari Nabi terkait yaumul akhir, terkait hari kiamat, adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yang Allah berkata dalam pada ayat berikutnya, Allah bihi mu'tadimu, yang mereka dalam masalah ini berselisih. Ya, tentang berita yang besar ini mereka berselisih. Ya, ini perbedaannya sufiha dan nabi. Allah menjaga diri ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harusnya berselisih. Berselisih di dalam memiliki segala berita-berita yang di bahwa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Famin mumannahada wa saddaqa. Di antara manusia ada yang mengimaninya, ada yang membenarkannya. Ya, ketika beliau berdakwah, menyampaikan ajaran tauhid, melarang dari kesyirikan, kemudian diciptakan atau dikhabarkan tentang hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan dimintai pertanggung jawaban untuk beribadah sesuai amarannya. Ada yang mengimani itu, ada yang membenarkan itu. Wa minhum man kafara bihi wa kadzdzaba. Tapi ada juga yang mengingkarinya dan mendustakannya. Sehingga didustakan. Ya, ajaran tauhid yang beliau dakwakan diingkari, didustakan. Berita-berita tentang hari kiamat, hari kebangkitan dan pembalasan di dustakan. Jadi berselisih artinya ada yang mengimani, ada yang mendustakan. Maka fabayyanallahu anna haulahi alladziina kadzdzabu saya'lamun ma kadzdzabu bihi 'ilman yaqin. Maka kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka-mereka ini yang mendustakan, kelak mereka akan mengetahui tentang perkara yang terjadi di dunia itu mereka dustakan, mereka akan mengetahuinya dengan ilmu yaqin. Tapi mereka akan melihat dengan mata kepala mereka bahwa ternyata yang dahulu mereka dustakan itu benar. Mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri ilmu yaqin bahwa betul adanya ya, api neraka bagi mereka orang yang kufur. Sehingga mereka akan mengetahui dengan ilmu yaqin bahwa segala ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi semuanya hak. Itulah jalan yang benar, itulah jalan yang lurus, yang seharusnya kalau di dunia mereka gimana? Mereka yakin, mereka ikuti. Oleh karena itu, ayat berikutnya Allah firmankan, kalla sayalamuna summa kalla sayalamuna. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Itu maksudnya, ilmu yaqin alladhi yushahidunahu ala hasabi ma akhbaru bihi. Ala hasabi ma akhbaru bihi. Itu akan mengetahui dengan ilmu yaqin yang mereka menyaksikan langsung, menyaksikan sendiri hal tersebut sesuai apa yang dahulu mereka diberi kabar tentangnya. Artinya ketika Nabi telah mengabarkan akan ada api neraka yang begitu panas dan membakar bagi siapa mereka yang kufur kepada Allah, betul-betul mereka saksikan. Nah, yang tentu pada saat itu tidak lagi berguna penyesalan, tidak lagi berguna kemudian jika mereka mengandaikan seandainya bisa kembali ke dunia. Ini sampai diulang dua kali, dia kan kata saya kamu, summa kata saya kamu, yaitu tauhidun jumlah tanya, jumlah tanya tauhidun lil'ula min haithul ma'na. Kalimat yang kedua itu adalah penegas untuk kalimat yang pertama dari sisi makna. Jadi oleh Allah sampai diulang. Kanda saya alamu, semua kanda saya alamu. Sebagai penegas, peluang bahwa betul-betul telah mereka orang-orang yang mendustakan dari berita-berita yang dibawa Nabi SAW, mereka akan merubah dirinya dengan ilmu yang menyaksikan langsung dengan mata kepala. Maka tentu ini Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan kepada kita tentang kondisi mereka nanti orang-orang yang disamakan Nabi SAW, agar kita selalu mengikuti dia melalui pelajaran. Jangan sampai kita termasuk seperti mereka orang-orang nanti di akhirat yang menyesal. Ketika betul-betul menyaksikan dengan ilmu yang ibu kerja-kerja segala ajaran bahwa Nabi SAW adalah al-haq dan beliau ajarkan, beliau bimbingkan, dan beliau sampaikan kepada umat itulah al-haq. Apa yang terancamkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang siksa api neraka tentang ternyata hak. Kalau sudah di yang berakhir, tidak berdua lagi menyesal. Maka selagi sebelum datang itu, di mana kita masih diberi kehidupan, masih diberi kesempatan, yang jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tadi adalah kafara bihi wa kadzdzaba. Jangan termasuk orang-orang yang kafara bihi wa kadzdzaba, mengingkarinya dan menusnahkan dengan sampai. Jadi kita jadi orang yang golongan orang-orang yang mengimani segala yang diberitakan Nabi, membenarkan segala yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ini penting? Sehingga dari sini segala hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu sebuah perintah, sebuah larangan, kita taati. Perintah dikerjakan, larangan dilaksanakan. Kalau itu berupa khabar-khabar, berita-berita tentang perkara zaid, kita iman bahwa pasti itu benar. Walaupun mungkin secara indera tidak bisa kita yang menangkapnya. Tapi ketika itu secara sahih diberitakan Nabi, kita iman. Dan kita tidak kemudian beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian berikutnya Allah Ta'ala alam naj'al al-ardha mihada wal-jibala awtada wa khalaqnahum azwaja وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Pada ayat-ayat selanjutnya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang nikmat-nikmatnya atas para hamba. Allah menjelaskan pada ayat-ayat berikutnya, di situ Allah terangkan tentang beberapa nikmat-nikmatnya kepada manusia agar mereka hamba-hamba Allah semua bisa mengetahui, mengakui bahwa itu adalah nikmat Allah yang wajib disyukuri. Ya, diingatkan oleh Allah demikian. Agar para abad pada ini nikmat Allah yang sangat agung, sangat besar, harus saya syukur. Yang pertama Allah firmankan, alam najri'il arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Ya, ja'alallahu al-arda mihada rumah hadatan lil khalqi. Allah jadikan bumi itu sesuatu yang terhampar. Allah jadikan bumi itu sesuatu yang mudah bagi makhluk-makhluk hamba datang begitu, ya, sehingga bisa berjalan di atasnya dengan mudah. Sesuatu yang hamba, sesuatu yang sudah siap dan mudah untuk mereka para makhluk hamba-hamba Allah di dalam bersocok tanam dan seterusnya. Sehingga diterangkan oleh Syekh Abdullah Allah, Syekh Muhammad Allah dalam menghasilkannya, laisat bisulba allati la yastati'una harfaha walal mashya 'alayha illa bisuhubatin. Sehingga bumi itu Allah tidak jadikan sebagai sesuatu yang keras yang tidak bisa mereka membajaknya untuk dijadikan tempat bercocok tanam, tidak pula bisa berjalan di atasnya dengan kecuali dengan susah kalau tekstur panas semuanya keras. Coba kalau semua mencukup tanah itu batu, kan berkeping-keping begitu. Semua seperti itu. Untuk berjalan susah, untuk bercocok tanam tidak bisa. Walaikum bil-lajina al-rahwa al-lajina al-lajina al-lajina. Bukan pula bumi itu sesuatu yang lembek, yang tentu mereka tidak bisa memanfaatkannya. Coba kalau semua tekstur bumi itu rawa, gitu kan? Juga tidak bisa dimanfaatkan, susah. Maka sekali lagi ini kata Allah, lakinnaha mumahadatan mumahadatun lahum ala hasabi wasalihihim wa ala hasabi ma yabtaghuna min. Akan tetapi firman Syekh mengingatkan bumi itu Allah berikan sesuatu yang terhampar dan sudah siap dan mudah bagi mereka para hamba-hamba Allah, itu semua cocok dengan kemaslahatan mereka dan sesuai dengan apa yang tidak mereka manfaatkan dengannya. Jadi kalau mau bercocok tanam, sudah ada lahan-lahan yang pas tepat di situ subur untuk bercocok tanam. Mana yang tempat tanam sini, mana yang tempat tanam itu. Untuk yang terhampar sehingga mudah berjalan di atasnya. Ini nikmat bagaimana Allah jadikan bumi terhampar bagi kita. Berikutnya Allah ingatkan berjibana awtadan, dan Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasar. Sehingga diterangkan di manusia keluar lima kedudukan gunung tadi ibarat seperti pasar pada tenda. Hai tulisnya seperti Tuhan pasar kemudi di mana pasar tadi kedua mengokohkan tenda tadi dan tenda itu pun jadi tokoh tadi. Ini gunung. Kalau dalam surat yang lain, Fussilat ayat 10, Allah mengatakan wa ja'ala fiha rawatiya min fawqiha wa barakna fiha. Allah jadikan di bumi itu ada gunung-gunung yang kokoh di atasnya dan Allah berkahi pada itu. Beliau mengatakan sebelum Nabi rahimahullah, qala ulama al-ardh, berkata para pakar dalam bidang tanah ini, inna hadhihi al-jibal laha julurun rasihah. Gunung-gunung ini memiliki ya semacam akar yang kuat tinggal ke dalam bumi. Kama yasuhu jibrul wadad bil jibal, sebagaimana pokoknya batang paku pada tembok. Kita ketika memukul paku di tembok, menancap kuat, maka paku tadi itu tembok kuat. Maka demikian juga gunung itu, kata beliau, ya, di bawahnya itu seperti ada akar yang menghujam kuat ke dalam bumi. Lidhalik tajiduha sarbatan tabiyyatan la tuzahzibuha Adriyah. Oleh karena itu kamu dapat gunung itu kuat dan kokoh, tidak terombang-ambing oleh angin. Ya, jadi angin itu tidak bisa menggoyangkan gunung. Wahai yang dikatakan yang berjalan di lokih bagi, maka ini termasuk ya kesempurnaan kekuasaan Allah dan kesempurnaan nikmat Allah. Ini ya, akhirnya gunung sebagai pasak bagi gunung. Wakalamakum azwajan. Berikutnya Allah sebutkan nikmat berikutnya, dan kami menciptakan kalian azwajan, maknanya asnafan, berjenis-jenis. Ya, kami ciptakan kalian berjenis-jenis. Baik makainya zakari wa unta, ada laki, ada wanita. Wasamirin wa kadir, ada yang tua, ada yang muda, ada yang tua. Wa aswad wa ahmar, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit merah. Wa syaqiyyun wa su'id, ada yang haram, ada yang mengharamkan. Ila ghairi dzalik. Dan selain itu, mimma yakhtalifun nasu fi, yang manusia itu tentu beraneka ragam di situ. Jadi, dengan hikmah Allah, Allah ciptakan kalian dengan manusia itu berjenis-jenis, tidak sama. Yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Fahum azwajin muhtalifu ala hasabi ma'arada Allah azza wa jalla wa qadahu hikmatuh. Maka mereka yang manusia itu berjenis-jenis, berbeda-beda, sesuai yang Allah kehendaki. Sesuai dengan hikmah Allah. Liyaktabiran nasu biqudratillahi ta'ala, agar manusia bisa mengambil pelajaran ya dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala itu. Wa annahu qadirun ala an yaj'ala hadha al-bashara alladhina khuliqu min ma'adatin wahidah wa min abin wahidin ala hadhihi al-asnaf al-mutanawwi'ah al-mutabayyinah. Bahwa Allah itu mampu menciptakan manusia yang mereka itu diciptakan dari satu sumber, artinya bahannya itu satu, bahkan dari bapak yang satu, tetapi kemudian melahirkan manusia dengan berbagai macam jenis yang berbeda-beda. Ya kan? Artinya sampai pun dari yang itu satu ayah, ya kan? Subhanallah, putra putrinya itu ada yang rupa seperti ini, rupa seperti itu. Bahkan satu bapak ada yang kulit putih, ada yang hitam. Ada yang bapaknya kulit sawo mata. Sampai pada tulang kerja di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seorang sahabat mengaji kepada Nabi, yang intinya kulit anaknya itu tidak seperti dia, sehingga mohonlah istilahnya suami curiga. Ya Rasul, anak saya kok kulit warna itu demikian, dan saya seperti ini. Pertanyaan yang curiga dengan istrinya. Maka menanti, kamu punya orang lagi? Punya. Ada orang yang warna ini? Ada. Ya, ada orang yang warna ini? Ada. Anaknya tidak warna berita, ada. Dari mana ya? Ya, dari seluruhnya seluruh dia. Dalam syarat. Jadi bisa juga. Jadi bisa jadi beda tadi bukan berarti ya, melawan perbuatan keji. Yang seluruh mungkin ada yang bahannya seperti itu. Sampailah ada putra putri. Ini dia. Jadi ala kuliah ini semua menunjukkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan, baik secara fisik maupun sifat dan karakternya. Sehingga dari sini perbedaan itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu sunnatullah. Maka bagaimana kita bijak di dalam melihat perbedaan tadi, misalkan orang tua kepada anak-anak. Jangan samakan hal ini dengan ini. Sikapkan dengan si adik. Loh kan sama-sama anak saya, otaknya sama seperti saya. Tidak, yang ini dengan yang ini. Demikian juga kita menikahi saudara-saudara kita sama kaum muslim. Berbagai macam ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Itu apa beda kan? Sehingga bagaimana kita bisa melihat itu karena perbedaan yang merupakan sunnah Allah, yang penting bagaimana masing-masingnya dengan berbagai perbedaan, berbagai macam perbedaan tadi semua dipindahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tipe kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq berbeda dengan tipe kepemimpinan Umar bin Khattab. Berbeda juga dengan tipe kepemimpinan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Karena maksudnya membawa ya karakter yang berbeda. Tetapi semua digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang di dalam sifat kokohnya, sifat tenangnya, jadi dengan sifat lembutnya, dengan sifat pemalunya, semuanya dihilangkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita memaksakan agar sama, tetapi bagaimana yang beda-beda tadi semua bisa tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jadi Allah ciptakan manusia, ciptakan jariah dan sebagian berjenis-jenis. Jadi perbedaan sekali lagi dari sunnah Allah, sehingga harus dihidupi dengan bijaksana. Wajarana naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat, pembukanya. Jadi apa? Istirahat. Ayat qati'an lit-ta'at, yaitu untuk menghilangkan rasa capek, rasa senang tidur. Fannau yaqta'u marzabatahu minat-ta'ari. Tidur itu bisa ya menghilangkan rasa capek yang sudah dia dapatkan dari bekerja sebelumnya. Apa yang telah lalu dia dapatkan capek dengan tidur, sehingga wajib terjibdu bihi al-insan nasyata oleh mustaqbal. Manusia pun akan memperoleh semangat baru untuk hari esok. Ini apa? Tidur. Lidah kata tidur rajulah idha ta'iba summa nama istaqa'ah wa tajaddada nasyatuhu. Wahada minan jihmah. Oleh karena itu, kamu dapat seseorang jika sudah capek kerja seharian, Masya Allah. Kemudian dia tidur, istirahat, setelah bangun dia akan memperoleh semangat dan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum kalau diteliti secara medis ya, kalau orang tidur itu tubuhnya ada apa-apa yang itu sudah kemudian saya. Tapi yang jelas, dia tidur itu di situ tubuh menang, Masya Allah, sehingga ketika bangun itu jadi trans, jadi segar kembali. Kemudian, kalau kita menunggang, ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berbaring di situ, lama-lama tidur. Kalau kita mau nikmat tidur, Subhanallah, sudah apa setengah jam dan begitu satu jam dan maksudnya semakin gelisah dengan orang tidur. Sehingga karena tidur itu memang adalah salah satu hikmah kalau ciptakan agar tidur untuk istirahat, kita dilarang rolling kepada tubuh kita dengan mengkonsep tubuh untuk terus ibadah tanpa tidur. Dan dalam sebuah hari itu ma'ruf itu tentang tiga orang yang datang ke salah satu istri Nabi SAW menanyakan tentang bagaimana ibadah Nabi. Setelah diceritakan bagaimana ibadah Nabi, maka mereka pun mengatakan ya, salah satunya mengatakan ama ana ta'inni usalli layla abadan, aku akan sholat malam untuk terus-menerus. Yang lainnya mengatakan ana asumu dhahra wa la uftir, saya akan puasa tiap hari, tidak ada sisanya. Artinya puasa hari ini juga puasa terus. Yang satunya mengatakan anak aku jadi bisa, anak kita jauh dari sahabat. Saya akan minggir dari wanita yang tidak akan menikah selamanya. Maka ketika tahu berita ini sampai kepada Nabi Alaihissalam, beliau pun bersabda, ya demi Allah sesungguhnya aku adalah manusia yang paling apa, paling bertakwa kepada Allah, paling patuh kepada Allah. Beliau sabdakan dengan itu, lakinni asumu wa ushir wa usalli wa arkud wa atadawmus an nisa kama terami bahad sunnah di masyarakat ini. Aku seorang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah, tetapi aku puasa juga berbuka. Ada saatnya puasa, ada saat berbuka. Tidak perlu setiap hari puasa. Aku tidur, aku sholat malam juga aku tidur. Tidak kemudian semalam suntuk tidak tidur. Ya kecuali memang pada hari-hari tertentu, sebutnya sebagian di 10 Ramadan, beliau menghidupkan satu malam penuh dari sini sama sekali. Itu kan tidak setiap saat. Dan juga untuk menikahi wanita. Maka pada siapa yang membenci sunnah, dia bukan pemohon. Ini demikian. Bagaimana? Tidur itu adalah hak tubuh kita. Tidur adalah hak tubuh kita karena di dalam tidur tadi ada istirahat. Sehingga yang sudah terforsir tenaganya untuk ibadah pada Allah, ya, kerja itu ibadah. Ya, kerja itu apa? Ibadah. Sehingga telah terforsir ibadah kepada Allah, baik itu ibadah berupa ibadah mahdhah murni hak Allah, ataupun ibadah dari yang wujudnya seorang berjuang, bekerja, mencari nafkah, dan seterusnya, malam datang dia pun tidur. Sehingga ketika tidur itu hakikatnya adalah kita memberikan hak kepada tubuh kita untuk istirahat. Dan tadi telah disinggung juga oleh Syekh bagaimana dengan tidur istirahat yang menolak semangat yang baru. Di sini hendaknya kita mengingatkan tidur kita untuk ibadah juga. Ibadah itu adalah hak tubuh yang harus kita berikan sebagai latar di dalam hadis. Ada yang mau nggak tidur, oleh tadi dicegah. Dicegah. Aku hamba yang paling bertakwa kepada Allah, aku selalu berjalan di dunia. Jadi memberikan hak pada tubuh. Juga agar tadi apa, dengan seorang tidur, baru dia sudah kembali punya semangat baru. Oleh karena itu sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu beliau mengatakan, inni la ahtasibu naufati kama ahtasibu qaumati. Sesungguhnya aku mengharapkan pahala kepada Allah pada tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala di sisi Allah pada berdiriku untuk sholat. Subhanallah. Jadi kalau seorang beriman kepada Allah, tidurnya saja bisa bernilai ibadah. Tidurnya saja bisa bernilai ibadah. Tapi kalau kita bisa mendapatkan niat di dalam hidup kita, niat untuk memberikan hak tubuh kita agar mendapatkan rahmat istirahat. Dan juga ya, untuk kembali memiliki semangat di dalam beribadah. Dan maka kemudian Syekh menukilkan surah Ar-Rum ayat 23, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidurnya hanya baik di waktu malam atau waktu siang. Jadi kalau direnungi tidur masalah hikmat dari Allah menunjukkan kata agung ya Allah Subhanahu wa Taala ada yang tidur pada manusia. Kalau ikan juga, ya kan? Artinya sebenarnya kalau Allah berkehendak manusia itu tidak tidur terus menjadi ini. Jadi seperti apa? Tapi subhanallah. Ya, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dijadikan tidur tadi. Jika tubuh itu bisa adaptasi, gitu ya. Otomatis kalau malam, ya. Antum, gitu ya. Antum, gitu ya. Namun, tadi sudah fresh. Berikutnya Allah firmankan, وَجَعَلْنَا لَيْلًا عِبَادًا dan menjadikan malam itu sebagai pakaian. Maksudnya jadilah Allah hadir lailah ala al-ardh bimanzilatil libas. Allah jadikan malam ini bagi bumi itu seperti pakaian. Ka'annal Allah falbasuhu. Seolah-olah bumi itu memakai malam itu sebagai pakaian. Wa yakunu jilbaban laha. Jadi seperti jilbab bagi bumi tadi. Kemudian Syekh menyinggung, ini akan bisa diketahui dengan jelas ketika seseorang berada di atas. Misalkan saat dia itu naik pesawat. Ketika dia melihat ke kaca, ya saat matahari mulai tergelar, tergelar, ya seolah-olah itu gelap itu seperti masuk itu, seperti dipakaikan kepada bumi. Dan itu kata Syekh di sini, kalau menyaksikan secara langsung betul-betul yang akan semersap hati betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menunjukkan bagi maha agungnya dan yang menciptakan. Ya. Ya, seperti juga orang-orang waktu yang paham pasti itu kan jelas sekali. Sejak awalnya dia sehingga ketika terjadi matahari mulai tergelar itu terlihat kondisi alamnya seperti apa, sehingga betul-betul tadi digambarkan oleh Syekh ya, seperti betul-betul malam itu menjadi pakaian bagi bumi jika dapat. Wajah anda kenal sama Aisyah, dan kami jadikan waktu siap itu sebagai Aisyah. Itu sebagai apa? Aisyah penghidupan bagi manusia. Aisyah li'ishun nasu bihi zahri rizqi. Ya, sebagai penghidupan manusia itu mencari rizqi. Di waktu siap tadi, ala abad di dalam yang tinggi sesuai dengan derajat mereka masing-masing. Wa ala abad di amwali yang sesuai dengan kondisi masing-masing. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على الشباب. ini adalah nikmat Allah subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Jadi ada yang malam di situ tidur sebagai istirahat, kalau kita datang waktu siang, waktu kita bekerja, cari rezeki karunia Allah subhanahu wa taala. Dari sini memang para ulama menyebutkan hukum asalnya yang namanya kerja itu siang, malam untuk istirahat itu hukum. Tapi bukan berarti kemudian seorang yang ditakdirkan shiftnya shift malam, berarti menyelisih sunnah kira-kira. Artinya ya, lagi sesuai arahan dari awal yang sesuai dari sebenarnya. Tapi hukum asal itu yang baik itu memang kerja yang di waktu siang, malam untuk istirahat dan tidur. Tapi kalau memang ada dari situ di sini tentu, ya Allah takdirkan yang pekerjaannya ya di waktu malam, siang malam, jangan ini dengan penuh kemuliaan dengan takdir Allah. Itu memang kita di kalangan muslim asal kan takdirnya berbahaya juga untuk kesehatan. Saya di daerah ini bukan pakar kesehatan, ilmu kesehatan itu kira bagaimana. Cuma kata, ya itu cuma kata ya, itu bisa jelas. Ada hormon tertentu yang itu memang kalau tidur malam itu lewat, tapi kalau diganti dengan tidur siang, langsung terwak ini. Gitu. Itu paling banyak yang didapatkan kalau dia di waktu malam tidur. Nah, sehingga memang tadi sekali lagi hukum asalnya malam itu istirahat untuk tidur siang itu seharusnya. Tapi sekali lagi kalau memang di sana kondisi seorang memang memaksa dia adanya itu pekerjaan di waktu malam, ya sudah. Dia terima dan umum pemahaman menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kita ambil kesempatan ini, memaham suara. Inka suara dari Allah, maka ada khataan kami di syaitan, subhanallah, alhamdulillah, syaitan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,